Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ۚ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُسْلِلْ لَكُمْ أَعْمَلَكُمْ وَيَغْفَرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُتِئِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدْ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدِي هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ wa syarral umur mudasatuha wa inna kulla mudasatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kaum muslimin hadirin barakallahu fikum, melanjutkan pelajaran kita dari kitab Riyadhus Shalihin pada penjelasan hadis haqqul muslim 'alal muslim. Ya. Sekarang kita masuk al haqqu rabi', hak yang keempat. Hak yang keempat adalah ijabatu da'wah. Ijabatu da'wah, memenuhi undangan. Memenuhi undangan, yakni famin haqqil muslim ala akhih, termasuk di antara hak muslim atas saudaranya, idza da'ahu ayyujibah, apabila saudaranya mengundang maka agar dia memenuhi undangannya. Nah, baik diundang untuk makan atau diundang sesuatu yang di situ dimintai tolong. Al-muhim, di antara hak muslim adalah ijabatu da'wah. Wal ijabatu ila da'wati masyru'ah bila khilafin bainal ulama, dan memenuhi undangan seorang muslim itu masyru'ah, perkara yang disyariatkan, tanpa ada khilaf perselisihan di antara ulama, fi ma na'lamu, apa yang kami ketahui. Namun di sana ada beberapa syarat, yakni idza kana da'i musliman, memenuhi undangan apabila yang pertama sang pengundang itu muslim, ya, keluar daripadanya kafir. Artinya undangan orang kafir tidak wajib, tapi undangan seorang muslim berarti suatu hal yang wajib diperhatikan. Yang kedua, walam yakun mujahiran bil maksiyah. Selama tidak ada, ya, atau bukan termasuk orang yang terang-terangan bermaksiat. Yakni bukan terang-terangan orang yang melakukan maksiat. Bukan orang yang mujahir. Mujahir itu terang-terangan melakukan suatu maksiat, namanya mujahir. Karena ada orang yang melakukan maksiat tapi sembunyi-sembunyi. Tapi ada yang terang-terangan. Kalau dia bukan pelaku maksiat yang mujahir, ya, maka muslim ini undangannya harus diperhatikan. Tapi kalau dia muslim yang terang-terangan bermaksud melakukan maksiat, maka ini bukan masuk padanya. Yang ketiga, ya, apa contohnya melakukan maksiat terang-terangan? Ya, sambil merokok di jalan tanpa rasa malu. Ini mujahir namanya. Ada anak yang merokok tapi umpet-umpetan di WC. Kalau masuk WC, WC-nya keluar asapnya. Iya. Ternyata di dalamnya ada orang sedang bermaksiat. Jadi dari mulutnya keluar kotoran, dari belakang keluar kotoran. Ya. Ini orang yang masih sembunyi-sembunyi. Ya. Ini maksiat. Baik. Yang ketiga, walam takun ad-da'wah mustamilatun ala maksiatin la yastati'u izalatuha. Yang ketiga, dan tidak ada undangan itu mustamilah, terkandung maksiat, yang tidak mampu melenyapkannya. Tidak ada di dalam undangan itu terkandung maksiat yang tidak mampu untuk menghilangkannya. Artinya undangan tapi di situ maksiat. Kalau kita datang tidak mampu menghentikan maksiatnya, berarti saat itu pula tidak wajib. Ya, antum mau datang tapi di dalam undangan itu hiburannya hiburan maksiat. Namanya hiburan tapi hiburan maksiat. Ya. Musik ditambah perempuan berjoget misalnya. Antum datang? Tidak wajib. Kenapa tidak wajib? Kalaupun saya datang mengingatkan mereka, tidak didengar. Apa artinya saya hadir? Tidak bermanfaat. Malah justru saya mendengarkan dan melihat apa? Maksiat. Kan begitu. Kecuali antum yang bikin acara anak antum. Maka datang, loh, wah sekali gini anakku. Takilah. Takwalah kepada Allah. Berhenti. Langsung. Berhenti semuanya. Nah, ini bapak yang baik. Ini bapak yang bagus, mampu melenyapkan kemungkaran yang dilakukan oleh anaknya sendiri. Ya, kalau seperti ini, tidak apa-apa. Tapi kalau di situ sambil menikmati hidangan, sambil menikmati pandangan dan suara yang haram, maka jangan. Ya, jangan. Cari waktu yang lain. Ini tiga hal yang perlu diperhatikan. Ini tiga hal yang harus diperhatikan, kata Syekh, ketika kita menghadiri sebuah undangan. Walakinnaha la tajibu inda jumhuril ulama illa bidda'watil urs. Namun memenuhi undangan itu tidak wajib menurut jumhur ulama, kecuali undangan walimatul urs. Kecuali undangan walimatul urs, ya, yakni undangan ketika saudara kita merayakan sebuah pernikahan, habis akad maka membuat jamuan makanan, mengundang saudara, ya, namanya walimatul urs. Walimatul urs adalah pesta pernikahan setelah dilakukannya akad nikah, ya. Akad nikahnya hari Ahad, berarti walimahannya setelah itu. Kalau walim akadnya hari Ahad, hari Kamis, Jumat itu sudah rame-rame, ya. Itu belum pada tingkatan nilai walimatul urs. Namanya apa, ya? Barang gawe. Namanya barang gawe. Nilainya beda. Apa yang antum makan, apa yang antum lakukan, beda nilainya. Karena yang dimaksud walimatul urs, kata para ulama, pernikahan, yakni setelah akad. Makanan, hidangan yang dibuat oleh mempelai atau keluarga setelah dilakukannya akad nikah. Sehingga kalau itu walimatul urs, para ulama jumhur berpendapat wajib. Adapun selain walimatul urs, ini kata Syekh Utsaimin, sunnatun muakkadah. Seperti dalam penjelasan beliau di dalam kitab yang lain, idza da'aka fa'ajibhu, ay idza da'aka ila manzilihi litanawuli ta'amin aghairihi fa'ajibhu. Apabila saudaramu memanggil, mengundang ke rumahnya untuk menyantap makanan atau selainnya, maka penuhi undangan itu. Wal ijabah ila da'wah sunnatun muakkadatun. Dan memenuhi undangan di sini sunnah muakkadah, sunnah yang sangat-sangat ditekankan. Kenapa? Di situ sunnah yang sangat ditekankan, yang pertama, min jabri qalbi da'i, akan menjadikan rasa senangnya hati orang yang mengundang, ya, akan menjadi sesuatu yang menutup celah yang muncul di hati yang mengundang ini, dan akan menimbulkan ulfah, kasih sayang. Ya, ini sunnah muakkadah, kata Syekh Utsaimin di dalam kitab yang lain, wa yustasna min dzalik walimatul urs, dikecualikan undangan walimatul urs. Berarti selain walimatul urs, sunnah muakkadah, ya, seperti undangan makan, jamuan makan, atau dimintai tolong sesuatu, ini penuhi agar menutup celah hati orang yang mengundang. Kenapa diundang tidak datang? Jangan-jangan dia marah ke saya, ya apa tidak? Atau dia sudah tidak peduli dengan saya, ya apa tidak? Muncul sesuatu di hati yang mengundang. Baik, dengan datangi undangan akan menarik rasa cinta, rasa asih, maka datangilah. Iya, baik pakai tulisan, baik pakai SMS zaman sekarang, atau pakai email, atau pakai apa lagi, atau kurir, ya, kurir ngirim orang, tolong datangi fulan sana. Maka ini suatu yang namanya undangan. walaupun tidak langsung, ya, pakai wasilah. Kalau itu undangan, maka berusaha supaya muncul rasa asih. Baik. Dan selain itu, yakni kecuali walimatul urus, ini wajib. Ini apa? Wajib menurut jumhur. Taib. Apa yang dikatakan walimatul urs? Idza da'ahu zaujul awwal marrah fil yaumil awwal. Wa innal ijabata wajibatun idza ayyanahu bisyurutis sabiqah allati dzakarnaha. Ya. Yani apabila mengundangnya saat zauji awal marrah fil yaumil awal, pernikahan yang pertama kali, di hari pertama kali, maka itu undangannya wajibah kalau dipastikan per orangnya, maksudnya person, dikirimi namanya pakai kertas kepada yang terhormat fulan, di bawahnya tertulis mohon maaf bila salah tulis, ya berarti ini nama antum dicantumkan secara ta'yin. Nah, kalau sudah seperti ini ta'yin, antum wajib datang. Baik. Kalau tidak dita'yin umum kepada jamaah sekalian, besok insyaallah saya mewalimatul urs. Ya, insyaallah. Maka antum tidak saya sebutkan satu persatu. Yang hadir, hadir ya. Yang tidak tahu, yang tidak hadir pun bukan ta'yin. Moga yang hadir. Tapi kalau saya sebutkan, saya mengundang kepada fulan, fulan, fulan, fulan, yang saya sebutkan namanya wajib. Ini ketika undangan walimatul urs. Baik. Namun dengan syarat yang tiga tadi. Apa tadi yang tiga? Hah? Undangan itu muslim, orang muslim. Berarti kalau diundang orang kafir tidak. Tidak ada, bukan muslim yang mujahir, maksiat. Dan yang ketiga, tidak ada maksiat. Ya? Ya. Wa idza kana da'i ghairu muslim, itu tiga syarat ya. Undangan itu orang muslim. Yang kedua, bukan muslim yang mujahir bil maksiat. Dan tidak ada maksiat. Taib. Fa idza kana da'i ghairu muslimin, kalau yang mengundang itu bukan orang muslim, fala tajibul ijabah, tidak wajib memenuhi undangan. Balat wal bal wala tusra ijabah, bahkan tidak disyariatkan hadir. Illa idza kana fi dzalika maslahatun, kecuali kalau hadirnya mengandung kemaslahatan. Wa idza kana fi dzalika maslahah, kalau hadirnya ada maslahat. Apa contoh maslahat? Hadir pada undangan non muslim. Contoh, raja karajai islamihi, seperti berharap masuk Islamnya dia. Berharap masuk Islamnya dia, karena dia orang yang mulai tertarik dengan Islam, dan antum dipanggil, diundang, hadir dalam rangka supaya masuk Islam. Atau yang kedua, boleh kata si, kalau ada maslahat seperti taklif. Apa taklif? Menjinakkan hati, melunakkan hati supaya muncul rasa cinta sehingga tertarik dengan Islam. Fala ba'sa, ini tidak mengapa, bi ijabati ghairal muslim, undangan selain muslim. Apa alasannya Syekh? Apa alasannya? Di anna Nabiya SAW ajaba da'watin Yahudiyin da'ahu fil Madinah. Karena Nabi SAW memenuhi undangan seorang Yahudi. Nabi suatu saat diundang orang Yahudi. Dan Nabi datang ke rumahnya. Dijamu makanan. Dalam kisah Bani Mustalik kalau tidak salah. Jika Nabi datang ke rumahnya, wanita ini sudah menyiapkan paha kambing. Karena makanan yang disukai Nabi, paha kambing. Kambing sudah disiapkan, tapi dikasih racun. Nabi tidak tahu kalau di situ ada racunnya. Disantap oleh beliau. Ya. Ternyata malaikat beritahu, dia telah melakukan kejahatan. Sampai Nabi sakit di perutnya karena racun tadi. Ya. Ini dalam rangka tadi. Apa tadi yang pertama? Roja islamihi atau ta'lif al-qulub. Wa in kana da'i musliman. Namun kalau yang mengundang orang muslim mujahiran bil maksiat, terang-terangan melakukan maksiat. Apa contohnya terang-terangan melakukan maksiat? Kahalqil lihyati masalan, seperti mencukur jenggot. Mencukur jenggot itu haram. Tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan mencukurnya itu berarti tasabbuh bil Yahud, bil Majus. Berarti menyerupai orang musyrik, orang kafir. Sehingga di sini tidak boleh dipotong atau dikerok. Tidak boleh. Yang terang-terangan mengerok jenggotnya bukan dipaksa atau terpaksa. Ya, karena ada sebagian orang dipaksa atasannya. Kalau kamu mau di sini terus, potong jenggotnya. Akhirnya dia terpaksa motong. Ya? Iya. Kalau tidak deportasi. Sebagian ikhwah seperti itu dipaksa. Ya. Dan dia selalu berdoa tentunya, ya Allah, beri saya kemudahan pekerjaan yang tidak harus mengorbankan maksiat seperti ini. Nah, ketika ada orang terang-terangan itu berarti tidak wajib, ya. Barakallahu fiik. Apa contohnya terang-terangan bermaksiat? Au surbud dukhon. Surbud dukhon merokok. Surb artinya menghirup, dukhon asap. Surbud dukhon itu merokok. Alanan. Terang-terangan fil aswaq, di pasar, ya. Ahlus sunnah kaum muslimin yang ngerti dalil, yang ngerti nasihat Quran dan sunnah, ngerti tulisan, bisa membaca bukan buta aksara, mesti akan membaca di pelang-pelang itu rokok, apa peringatan pemerintah rokok menyebabkan apa? Impoten. Jantung. Gangguan apa? Gangguan apa? Hah? Ke janin. Apalagi? Nah, intinya bunuh rokok sebelum membunuhmu, kayak gitu. Itu yang nulis pabrik yang buat. Yang nulis itu yang memproduksi. Jadi yang memproduksi itu sudah pesen, tolong jangan dihirup. Tetapi mungkin karena kurang paham, ngerti tapi tidak paham, akhirnya tetap saja menghirup racun. Ya, ini suatu hal yang terjadi di tengah-tengah kaum muslimin, ya. Apalagi antum ahlu sunnah yang sudah tahu dalil, tahu hadis, tahu ayat, tahu fatwa ulama ahlu sunnah munduz zaman, maka harus jangan sampai melakukan, ya. Al-haradzalika minal muharramat, atau selain itu dari hal-hal yang Allah haramkan. Fa in ajabathu laysat biwajibah. Maka jika kamu memenuhi undangan itu bukan hal yang wajib. Walakin idza kana fi ijabatihi maslahatun ajabahu. Namun apabila di dalam memenuhi undangan ada maslahat, kamu datangi, ya, kamu datangi, ya. Kamu datangi untuk tadi menjaga maslahat, apalagi itu adiknya antum, apalagi itu kakaknya antum, atau mungkin pakdenya antum, atau mungkin saudara antum sendiri. Wa in kana laisa fi ijabati maslahah nadarta. Namun kalau tidak ada maslahat memenuhi undangannya, kamu lihat dulu. Nadarta, kamu lihat apa maslahatnya? Apa kebaikannya? Wa in kana fi adami ijabati maslahatun. Maka jika tidak memenuhi undangannya itu maslahat, bagus. Bihaitsu idza ra'a nafsuhu annahu qad hujir, sekiranya dia melihat dirinya dia telah dihajar. Teman kamu, dekat kamu, dia terang-terangan bermaksiat. Yang dulunya masya Allah ahlul khair, belajar sama antum. Sekarang dia berubah karena terbawa pergaulan. Berubah semua. Yang dulunya masya Allah selalu menampakkan tanda-tanda ahlu sunnah, sekarang jenggotnya habis, sekarang dulu megangnya mushaf, sekarang megangnya rokok, dulu megangnya kitab, sekarang megangnya apa, gitar. Antum punya teman seperti ini. Kalau saya datang dikira saya setuju dengan dia. Tidak datang. Dia pun menunggu kamu. Kenapa si fulan tidak datang? Kecewa dia. Wah, dia mungkin tidak mau ketemu saya. Saya berbuat jelek seperti ini. Ditinggalkan teman-teman baik, saya besok tobat. Gitu. Berarti ada maslahat. Antum tidak hadir, dia jadi tobat. Masya Allah. Maslahat berarti. Namanya ditinggalkan, sedih. Kalau orang baik ditinggalkan orang baik, sedih, ya. Wa anan nas la yujibun, manusia tidak mau memenuhi dakwatahu, undangannya. Taba wa anab, dia pun tobat, dia pun kembali menjadi orang yang baik. Ini namanya maslahat. Wala tujib dakwatahu la'alallahu ay yahdiyahu. Jangan kamu memenuhi undangannya, semoga Allah beri hidayah. Wa in kana la faidah, namun kalau tidak ada faidahnya kamu datang, min dalik fa anta bil khiyar, kamu boleh memilih. In syi'ta fa ajib, kalau kamu mau ya datang. Wa in syi'ta fala tujib, kalau kamu mau pun tidak usah datang. Baik. Selanjutnya itu kalau muslim yang mujahir. Sekarang wa in kana bidakwati mungkarun, kalau dalam undangannya ada kemungkaran. Wa in kanal insanu qadiran ala tahyir wajabat alaihil ijabatu. Antum diundang walimahan, tapi di situ ada kemungkaran. Maka jika orang yang diundang qadiron, dalam keadaan mampu untuk merubah, wajabat, wajib baginya ijabah, memenuhi undangan. Min wajhain, dari dua sisi. Yang pertama, kenapa wajib datang? Padahal ada kemungkarannya, kok wajib datang? Iya. Yang pertama, izalatul mungkar. Sisi yang pertama, melenyapkan kemungkaran. Iya. Antum punya anak. Anaknya antum mau menikahkan anaknya. Ya. Berarti cucu antum. Antum diundang sebagai mbahnya atau sebagai bapaknya si anak. Tapi di situ ada kemungkaran. Ya. Antum berusaha untuk mengingatkan, wahai anakku, ini tidak boleh, ya. Tidak boleh. Mungkin di situ ada musiknya, di situ ada apa namanya? Foto-fotoannya, apa foto-fotoannya? Diambil gambarnya, ya. Ini diingkari, jangan. Tidak boleh. La'anallah, Allah melarang. Asyadul adab yaumal qiyam musawirun, yang paling dahsyat adabnya para penggambar. Jangan digambar. Cukup disaksikan oleh manusia dan malaikat. Ya, diingatkan anaknya. Bagus, berubah, ya. Yang kedua, ijabatu da'wati ahi, memenuhi undangan saudaranya. Idza kana fil urs, kalau itu undangan pernikahan. Wa kana dzalika fi awwali yaum, dan itu yang wajib di hari yang pertama undangan. Di hari yang pertama undangan. Karena kadang undangan itu kan undangan di situ dicantumkan tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3, ya. Di awal pernikahan. Amma idza kana hunaka mungkarun, adapun kalau di sana ada kemungkaran, fi da'wati la tastati' tahirahu, yang kamu tidak mampu merubah, kama law kana fi da'wati, seperti dalam undangan itu, syurbud dukhon, ada minum dukhon, maksudnya merokok. Kalau ada rokok di situ, ya. Au sisah, atau sisa sejenis rokok juga, ya, jenisnya ganja atau jenisnya, ya. Au kana hunaka aghonin, atau di sana ada nyanyian-nyanyian muharramah, nyanyian-nyanyian yang diharamkan oleh agama. Fa innahu la yajuz laka an tujib, tidak boleh bagi anda memenuhi undangan. Begitu diantara bentuk undangan kalau di sana ada kemungkaran. Kalau ada kemungkarannya, maka dilihat dua sisi. Kalau bisa merubah kemungkaran, maka kamu mendatangnya. Qala ahlul ilm, illa idza kana al munkar fi mahallin akhar, kecuali kalau kemungkarannya di tempat yang lain. Wa anta tujib ila mahalin, kamu memenuhi undangan, laisat bihi mungkar, yang tidak ada kemungkaran. Misalnya undangan jam 9 sampai jam 12, di situ ada nyanyian-nyanyiannya, ada musik-musikannya. Jam 12 sampai jam asar kosong. Memang dipersiapkan untuk antum. Jadi kadang ada orang yang bisa ngakali. Mungkin di hari itu dia tahu teman-teman saya macam-macam. Wah, untuk yang ini jam duhur sampai asar, ya, khusus undangan untuk antum. Persik, tidak ada nyanyian, tidak ada musik, tidak ada rokok. Tapi yang tadi pagi, wah, ada organ tunggalnya, ada cepat-cepat, cepret-cepretnya, ada ikhtilatnya, ya. Nah, itu antum memilih waktu yang lain, waktu yang tidak ada muharrama, atau bukan waktu, tempat, ya. Kalau di apa namanya, tempat khusus untuk pernikahan, apa namanya, mungkin nyewa gedung, Nah, di sewa gedung situ, sebebas-bebasnya. Kalau yang di rumah, betul-betul bersih. Nah, antum milih yang di rumah saja. Tidak ada maksiatnya, tidak kemungkarannya. Baik. Itu intinya, seorang harus bisa memilih yang paling selamat dari kemungkaran. Wassallallahu ala nabiyyi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum.